Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة الكرام والمسلمات رحمكم الله الحمد لله kembali pada kesempatan malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bermajlis di masjid ini dalam rangka menambah wawasan ilmuwan kita tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang telah lewat sudah kita bahas tentang fadilah wudu. Sekaligus menjelaskan tentang tata wudu secara umum. Kali ini kita akan meneruskan pembahasan masalah wudu yang kita angkat ialah pembatal wudu. Baik. Yang kita bahas sekarang terkait dengan masalah pembatal wudu. Kalau kita bertimbang Allah, di kalangan para ulama ada dua pembahasan. Yang pertama sesuatu yang dinyatakan sebagai pembatal wudu, dan yang kedua yang tidak dikatakan sebagai pembatal wudu. Di sini cukup banyak perbincangan para ulama kita, bahkan seringkali terjadi beda pendapat. Namun insyaallah kita akan berupaya menyampaikan yang rasih saja sesuai dengan dalil-dalil yang kita ketahui insyaallah. Di antara pembatal wudu ialah keluarnya air seni atau keluarnya kotoran dari belakang atau keluarnya angin dari tubuh. Ini adalah pembatal wudu dengan kesepakatan para ulama. Semua yang keluar dari kubur dan kubur dari tiga perkara ini, air atau kotoran atau angin, maka dinyatakan batal wudunya. Dalilnya ialah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda'ahu mengatakan la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat kalian apabila dia berhadas hingga berwudu. Artinya bertanya kepada sahabat yang mulia tadi, Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, apa yang dimaksud dengan hadas dalam riwayat ini? Beliau mengatakan busa'un awdura, keluar angin baik yang berbunyi apakah tanpa bunyi. Ini dia tersorakan. Kalau orang tadi suara kecil, kalau atau orang keluar besar batal wudunya, atau orang yang keluar anginnya batal wudunya. Sekarang bagaimana kalau seandainya terjadi kasus jarang atau mungkin terjadi keluarnya air seni bukan lewat kubur, tapi lewat anggota tubuh yang lain. Misalkan lewat perut, dikarenakan awalnya anggota vitalnya ada masalah, sehingga dioperasi oleh tim medis, dialihkan dibuat lubang di perutnya untuk mengeluarkan air seninya, untuk mengeluarkan kotorannya. Dan terjadi. Apakah orang yang demikian kasusnya mengeluarkan air seni atau mengeluarkan kotoran dari perutnya, apa menurut abur tubuh yang lain, kata lebihnya? Jawabannya? Tidak. Iya. Hah? Iya tidak? Tidak. Dapat? Loh, kok jadi istilah begini? Kenapa iya? Kenapa kembali? Kenapa kok tidak? Loh iya. Kalau terkait dengan keluar dari anggota tubuh yang lainnya, darulah. Yang dibahaskan itu keluarnya apa namanya air seni tadi, kotoran tadi, apakah membatalkan tubuh? Jawabannya ada istilah di kalangan para ulama. Bagaimana bapak juga istilah ini? Ada istilah di kalangan para ulama. Tapi yang pasti insya Allah ta'ala adalah batal. Dikarenakan ketika itu untuk orang ini lubang yang di perutnya dia itu sebagai ganti kubur atau kuburnya. Tapi kalau mengeluarkan apa namanya kotoran atau air seni, maka dikatakan batal wudunya ketika itu. Nah, karena keluarnya kan pada waktu itu dan dia tak keluar. Ketika dia ingin buang air, lewatnya itu. Ketika dia ingin buang air besar, lewatnya itu. Maka hukum sama bagaimana kubur dan kubur. Yang juga diangkat dalam para ulama. Ini maaf kakak sedikit dalamnya. Bagaimana kalau saatnya keluar angin dari kuburnya wanita? Gimana? Keluar angin dari kuburnya wanita. Umumnya, masyhurnya, kebiasaannya. Kalau keluar angin kan lewat kubur ya. Sekarang lewat kubur. Bagaimana? Gimana Pak? Sepakat Pak? Sepakat Pak? Dirinci. Ada perincian. Perincian adalah kalau diyakini, betul-betul diyakini yang keluar itu adalah angin, seperti angin yang keluar dari kubur. Sama ya. Kalau diyakini oleh perbuatan yang keluar dari kuburnya adalah angin, betul-betul angin seperti yang keluar dari kuburnya, sama. Karena pokoknya sama. Tapi kalau bukan itu, tidak apa-apa. Karena tersentak tekanan dari perut, duduk begitu, keluar angin dan segala macamnya, maka bukan termasuk kepada Allah. Yang termasuk kepada Allah. Kalau terjadi, ialah karena angin tadi, seperti angin yang keluar dari kuburnya. Itu berusaha di supaya tidak memperinci mana yang batal, mana yang tidak. Nah, jadi pembatal wudhu yang kedua ialah khurujul mani wal wadi wal mani. Jelas. Keluarnya air mani, wudhunya batal, wajib mandi. Atau khurujul mani, keluarnya air mani, wudhunya batal, tidak wajib mandi. Karena mandi itu tidak kalau mungkin dia sudah baca wudunya batal, tapi wajib agar tidak wajib. Atau yang ketiga, khurujul wadi. Wadi itu air atau cairan yang keluar setelah kita buang air kecil. Habis buang air kecil, ada rasa masuk ke keluar lagi. Maka dikeluar. Itu hukumnya sama kayak air kencing. Karena membatalkan. Kalau sudah kita lihat, mani, madi, wadi. Kalau mani suci, kalau mani suci, kalau dia keluar wudunya batal, wajib mani. Kalau madi ada istilah di kalangan para ulama, jumhur kebanyakan ulama mengatakan madi wajib berwudu, tidak wajib mani. Wadi yang keluar setelah kita kencing itu najis, najis membatalkan wudu dan tidak wajib mandi. Intinya semuanya itu membatalkan wudu. Baik keluar mandi atau keluar mandi atau keluar wudu. Ini juga dengan jelas para ulama, dengan jelas para ulama membatalkan wudu. Dikecualikan seseorang yang terkena penyakit penyakit cacar yang berpengaruh dirinya keluar terus. Yang ini pak, kalau kita berpikir sebagai orang yang terkena penyakit cacar, tidak mungkin medis menyatakan penyakit. Maka pascal dia mau keluar, dia keluarkan tuh banyak-banyaknya semua olahraga. Setelah itu kemudian dia apa namanya bungkusnya apa atau dikasih pempek sedikit ya sekali pakai barangkali. Kemudian dia sholat. Sholatnya sah walaupun ketika dia sedang sholat keluar air kencing. Wudhunya sah tidak batal walaupun ketika sedang sholat keluar air kencing. Dikarenakan kondisi darurat. La yusallallahu rusan illa usaha. Dan ingat perlu dijaga kebersihannya. Tidak sekedar sekali pakai dan segala macam supaya jangan mengotori pakaiannya atau mengotori baju. Dan kalau ada penyakit maka tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Ini dianggap kesepakatan para ulama. Selain pembatal wudu yang berikutnya ialah tidur. Naum. Ini diistilahkan panjang oleh para ulama terkait tidur. Apakah orang yang tertidur itu batal wudu? Ada yang mengatakan tidak batal. Ada yang mengatakan batal. Ada yang mengatakan batal. Kecuali kalau dia tidur sambil duduk, duduk di bulan batal. Kalau sambil berbaring batal. Ada yang mengatakan kalau tidur ininya batal. Kalau mainnya tidak batal. Panjang bahasanya. Tapi insya Allah kita akan mendapat yang mendekati, pendapat yang lebih kuat ialah kalau orang itu sudah dinyatakan tidur. Kata-kata tidur ini sudah makruf maknanya di kalangan kita semua. Orang sudah dikatakan tidur batal. Sehingga perlu dibedakan antara orang yang tidur dengan orang yang ngantuk berat. Nah, ngantuk berat. Satu mengatakan dalam hatinya, al-ainani wija'ukka faman nama falyatawadda. Kedua mata ini adalah pengikat tubuh, kata Rasul. Kedua mata ini adalah pengikat tubuh. Dalam siapa yang tidur maka hendaklah dia tidur. Di sini menggunakan kata dalam siapa yang tidur. Maka kembali kepada makna dan istilah tidur yang umum dikenakan masyarakat. Jadi langsung cek kasus ada orang apa namanya bekas-bekas begitu suaranya. Melus gitu Pak ya. Kita lihat semua bapak-bapak ini mengatakan tidak orang tidur atau jatuh. ini ngantuk. Tidak sabar dulu. Kenapa? Belum dikatakan tidur, dikatakan ngantuk. Kalau semua mengatakan tidur ini orang ini, tidur orang teman-teman, maka dikatakan tidur sabar dulu. Ciri-cirinya sudah tidak bisa mencerna apapun dengan akalnya, tidak bisa mendengar suara apapun dengan telinganya, sudah tidak ada terasanya lagi. Belum apa itu? Jadi kalau ngantuk berarti bukan sama dia. Ngantuk agak lama tidur, cin lagi, bangun lagi, ngantuk lagi, cin lagi. Itu belum dikatakan. Saya sama ya. Bedakan antara tidur dengan ngantuk berat. Kalau ngantuk berat tidak apa-apa lagi. Kalau tidur maka dikatakan kapal. Entah dia berbaring apakah pada tidur. Kendian begini atau kesalahan berlengkau begini, itu semuanya tidak ya, dianggap. Saya tidurnya itu 1 jam, 2 jam atau kurang dari waktu itu. Yang dianggap tidur apakah ngantuk. Kalau tidur, maka. Kalau ngantuk, tidak apa. Itu pendapat yang khasih insyaAllah ta'ala dengan hadis ini. Masya Allah. Tapi, ini terkait dengan perkembangan tidur. Masya Allah. Nah, pembatal wudu yang berikutnya ialah orang yang hilang akalnya. Dia sudah berwudu, tiba-tiba akalnya hilang. Entah karena dia mabuk, entah dia orangnya mabuk, atau karena gila, atau karena pingsan. Betul-betul akan hilang. Akan hilang. Maka bakal dia siuman dari gilanya, sembuh dari gilanya, siuman dari pingsannya, sadar dari kapurnya, wudunya sudah batal. Ini dengan kesepakatan para ulama. Sekarang dengan kesepakatan para ulama, Nabi Muhammad SAW sekarang batal. Jadi kata orang yang maaf ya, anda berwudu, rencananya mau sholat setengah jam lagi, ternyata nenggak nira dulu, nenggak nira, artinya suai, seler, kemudian dia masuk berat, hilang akalnya, nggak sadar dari itu. Tiba-tiba setengah jam berikutnya tersadar dia. Sudah komat ini, jadi waktu orang ini, langsung saja dia melejit. Tegur, apa-apa, sampai ini kita dosa dan patah itu. Gitu ya, lupa dosa? Iya, mau sholat pokoknya enggak miras dulu, anda masuk itu dosa. Yang kedua, anda masuk itu patah wudunya. Ayo bilang, atau gila atau insan. Ini jangan kesepakatan para. Yang berikutnya yang dibahas oleh para ulama kita yaitu tentang masalah menyentuh kemaluan. Apakah menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu atau tidak? Baik laki-laki atau perempuan. Nah, gimana pak? Sabar ya. Gimana pak? Kalau telapak tangan ini, maksudnya gimana pak? Telapak tangan ini, kalau menyentuh kemaluan, langsung maksudnya, langsung batal. Kalau dengan alat, tidak. Siapa? Kalau dengan siapa? Loh iya bapak, walaupun sendiri ya kakek-kakek dengan syahat bapak. Nah, ini juga demikian, panjang pembahasan. Kenapa kan sudah dikatakan ada dua riwayat yang lama-lama kontradiksi. Sama-sama, satu hadis dari sahabat Qasim bin Ali radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya Sedangkan seseorang laki-laki yang menyentuh kemaluannya. Kapan lurus? Innama huwa fi'a. Sesungguhnya kemaluan itu satu bagian dari anggota kamu. Kemaluan itu satu bagian dari anggota kamu. Artinya apa? Di dalam riwayat yang lain dari hadis Bukhari radhiyallahu ta'ala anha, Rasul mengatakan, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Karena siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendak dia berwudu. Kalau kecil itu mengatakan, itu kayak anggota tubuh kamu, kayak untuk pangan gitu pak, tidak apa-apa. Habis yang lain mengatakan, karena siapa yang menyentuh, maka hendak dia berwudu. Itu namanya kontradiksi riwayat. Akhirnya ada yang mengatakan, tidak tahu. Yang wajib suara kalau kebiaran diri ini. Yang terus dirinci. Rincian akan. Apabila dia menyentuhnya dengan tanpa alat. Nah, yang dikatakan dalam tadi. Kalau menyentuh tanpa alat, langsung menyentuh ke bagian belakangnya tadi. Nyentuh. Tapi kalau dengan alat, soalan dialasi oleh sarung, oleh celana, atau segala macam, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ini disebutkan dalam riwayat yang lain demikian. Barulah. Juga dikuatkan dengan asbabun wudu, hadis tolak kejemahan. Ketika ada orang yang bertanya kepada Rasul tentang orang yang menyentuh kemaluan, Rasul mengatakan itu satu bagian dari anggota tubuh kamu. Ada asbabun wudu. Itu berkaitan tentang orang yang sedang sholat menyentuh kemaluannya. Rasul mengatakan itu satu bagian dari anggota tubuh kamu. Saya bayangkan orang lagi sholat, tidak mungkin langsung menyentuh. Nah gitu pak ya. Maaf pak ya. Nah gitu pak ya. Orang yang lagi sholat tentunya menyentuh dengan alat di atas sarungnya atau celananya. Nah gitu pak ya. Ada alat. Barulah ringkasnya pendapat yang mendekat insya Allah ta'ala. Kalau menyentuhnya langsung tanpa alat, batal. Itu hadis Bukhari. Man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka batal. Hendak diterima. Tapi kalau tidak alat, tidak ada apa-apa. Tinggal satu pembahasan lagi. Bagaimana kalau menyentuhnya dengan syahwat? Dengan syahwat. Nah. Ini pak, nah itu pak ya, ya apalagi anak muda, dunianya anak muda ini, kadang tangannya rewel sedikit ini pak, muda sekarang ini rewel-rewel ini pak, bling-bling ini pak ya, menyentuh itu kita bisa bersyukur. Bagaimana ini? Batal apa kesempatan? Batal apa kesempatan? Jawabannya? Batal pak ya, yakin pak ya. Pendapat sebagian ulama dan itu yang mendekati insyaallah ta'ala batal. Batal. Kalau sebagian insyaallah walaupun dia itu juga diambil dari hadis kalau ma'ali tadi. Ada orang yang sedang sholat, tanya kepada Rasul menyentuh kemaluannya. Rasul mengatakan itu seperti anggota tubuh kamu. Artinya, bisa kita pahami ketika ini. Dia menyentuh bukan karena syahwat, melagi sholat. Kayak gitu ya, melagi sholat. Padahal ada sesuatu yang membuat dia menyentuh dan segala macamnya, akhirnya dia sentuh. Dengan kalau syahwat, dengan alam. Makhluknya kata para ulama, kalau dia sentuh dengan syahwat, maka batal. Ini pendapat sebagian ulama. Sehingga kesimpulannya, kalau menyentuh dengan tanpa alam, syahwat. Saya menulis batal syahwat. Batal. Dengan pakai alat tidak batal kesuruhan kalau penyentuhnya dengan syahwat. Nah, dia kalau pas lagi mandi itu berwudu, hati-hati jangan nyentuh. Masalah nyentuh gitu aja batal saja. Karena tidak ada keterangan sengaja atau tidak sengaja nyentuh sendiri. Para ingat ya. Maaf, itu bahasanya agak sedikit mendalam, jadi bahasanya agak tidak bisa gitu ya. Tapi itu ilmu. Maaf, pembahasan gitu. Bagaimana kalau menyentuh pada orang lain? Oh, ya. Apa itu ya? Maaf itu ya? Allah lupa. Contoh yang paling gampang yang disebutkan oleh para ulama itu ialah kalau ada seorang orang tua nyekoi anaknya, mungkin nyekoi atau orang tua di dalam dunia, yang otomatis harus memegang punya anak lagi. Apa nak ini? Apa usia yang bukan anak ya? Segala macamnya itu banyak. Ada apa tidak? Jawabannya? Ini faedahnya. Hukum asal sesuatu itu tidak membatalkan wudu. Itu faedahnya. Hukum asal sesuatu tidak membatalkan wudu. Kecuali apabila ada dalil yang mengatakan batal. Kalau tidak, faedah asal. Nah, yang tidak dimaksud sekarang ini. Tidak ada dalil khusus yang menyatakan itu batal. Yang ada saja firman maka zakarahu atau bermula. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka dia akan berdosa. Artinya kalau dia menyentuh orang punya orang lain, itu kembali pada kaidah. Kalau tidak batal hukumnya, tidak batal hukumnya. Maaf ya, kecuali kalau sambil nasu. Nasu sampai kitanya ini mengeluarkan mungkin mani, mungkin nazi atau misalnya, maka batal bukan karena nyentuhnya, tapi karena keluarnya cairan-cairan tersebut. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama kita. Para pembatal wudu yang berikutnya. Pembatal wudu yang berikutnya ialah memakan daging unta. Itu adalah hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kita harus berwudu habis makan daging kambing? Beliau mengatakan, in syi'ta tawadda'ta wa in syi'ta lam tawadda'. Kalau kamu mau silakan berwudu, kalau kamu tidak. Tanya lagi bagaimana? Apakah kita harus berwudu setelah makan daging unta? Beliau mengatakan, na'am tawadda' min dukhul ibil. Iya, hendaklah kamu berwudu dari makan daging unta. Disebutkan berapa di cerai yang dikeluarkan Imam Al-Tirmidzi, Abu Dawud dan juga yang lainnya dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, tawaddu min dukhul ibil. Hendaklah kalian berwudu ketika makan daging unta. Nah, hadisnya Rasul. Ini yang membatalkan. Makan daging unta batal wudunya. Baik makan daging unta mentahan atau dimasak atau dibakar sate atau diapa-apakan, yang beri daging unta batal wudunya. Batal wudunya. Sekarang kalau susu unta, kalau susu unta, jawabannya kenapa? Iya. Kalau susu unta tidak apa-apa. Kenapa? Dikarenakan nah hadis pada daging unta bukan pada susunya. Faedah apa? Tidak menggunakan wudu sampai ada dalil yang menyatakan sah. Maka yang memakan daging unta bukan susu unta. Yang mau tanya lagi, bagaimana ada orang yang memakan daging unta? Nah, hati nunggu kau ini banyak cari kemarin sama para jamaah haji. Mesti boleh hati nunggu kau. Atau apa tu? Ada yang beli apa namanya dendengnya, keringannya, ada yang beli apa namanya mentahannya kecil tu, tapi mengkoi. Jadi kita tak hasil apa-apa. Tapi kerana orang pakai haji unta batal atau tidak unta. Ya. Ya, Pak. Ada hati, ada jantung, jarum telok, seruan, gaji. Nah, kalau apa lagi, Pak? Apa lagi? Fatal, Pak. Fatal, ya? Sama termasuk kota, gitu ya? Masa. Nah, ini yang harus dilakukan, Pak. Subhanallah. Katanya para ulama kita, Rasul menyatakan lukubul ibil daging unta. Maka harus diperhatikan baik-baik kata-kata lahmun daging. Semua yang masuk dalam kategori lahmun daging maka membatal. Selain itu tidak batal. Karena Rasul mengatakan lahmun, tidak mengatakan yang lain. Sekarang tadi, apakah termasuk daging? Ada kembali kepada tim ahli, ahli perdagangan ini. Haji termasuk daging apa tidak? Loh, haji, ada apa tidak? Termasuk, termasuk daging. Yang betul aja, Pak. Kalau bapak makan sate, saya sama tukang sate. Pak, daging murni apa tambah haji? Jawabnya. Ah, dikisah sama mereka daging sendiri, hati sendiri. Yang gitu ya, itu oh kebiasaan masyarakat. Daging sendiri, hati sendiri. Maka hati bukan termasuk daging, tidak apa-apa lagi. Itu bahasanya daging, daging sendiri. Juga paru-parunya, rempelonya, segala macamnya, itu bahasanya lain lagi. Bukan namanya lakmur, maka tidak apa-apa lagi. Daging itu bukan namanya lahmun, namanya syahmun. Itu bukan namanya lahmun, maka tidak apa. Kalau batal wudunya kalau makan daging unta, daging unta. Muncul pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau kerja disuguhi masakan daging unta berkuah yang dikasihkan kita itu kuahnya soto unta gitu ya. Soto ayam, soto daging, soto unta. Atau sop unta atau gulai unta atau apa gitu ya. Yang berkuah. Yang dikasihkan sama kita adalah kuahnya. Apakah meminum kuah tadi itu membatalkan wudu kita? Jadi bantuan para ulama panjang lagi Mbak. Apakah termasuk batal wudunya kita? Kenapa, Pak? Karena bukan lahmun, nanti marapun, kuah gitu ya. Nah, ya Allah. Dikasih balik, saya langsung praktek gitu. Ada perhatian kira-kira? Lagi dulu? Kuah dan daging. Hanya di awal daging yang dimasak, kemudian lama gitu ya, mengeluarkan kaldunya, berubah jadi kuah. Ya gitu ya. Yang kalian tambahkan kuahnya. Jadi gimana? Ini ya, gimana perinciannya? Nah terus dari mana lagi? Mujur kuah on, tak sok on, sok soto on, sok. Assalamualaikum. Perinciannya ada, ya. Orang kalau bikin kuah, dagingnya dimasak kuah. Itu kan seringkali ini ada sekian-sekian daging yang lepas gitu ya, daging empuknya. Ya baik, orang sangat kawal kami, sapi, jadi kan dibikin kuah, dimasak kuah gitu. Itu kan ada lembutan-lembutan daging. Segera ya, ya baik, dari daging tadi. Itu pendapat yang rosis diri juga para Allah. Kalau itu kuah murni, betul-betul air, tidak ada serpian-serpian daging sedikit pun, tidak apa-apa. Karena itu marokun bukan lahmun. Gitu Pak ya, itu kuah bukan daging. Tetapi kalau puasa itu ada serpian-serpian dagingnya, walaupun satu rambut begitu, serpian-serpian dagingnya, itu kita minum bersama-sama. Atau apa wudunya? Kenapa? Karena yang kita minum tadi tidak semata-mata kuah, tapi kuah yang ada serpian-serpian daging adalah mulut yang ada. Luar biasa. Itu pembahasan kalau orang terlalu mengukir di mereka. Sudah dengan buka sama mereka, walaupun urusan makan daging unta. Itu rincian terkait dengan unta. Selain unta tidak ada yang membatalkan wudu. Mau makan daging kambing, daging sapi, daging ayam, daging kuda, daging bebek, daging mentok, semuanya tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu cuma satu, makan daging unta. Masyaallah. Nah, boleh makan ikan. Sekali enggak ada masalah. Tidak membatalkan wudu. Kemudian ada perkara-perkara yang dibahas oleh para ulama. Sesuatu yang dinyatakan oleh mereka batal wudu karenanya, padahal bukan termasuk pembatal wudu. Menurut pendapat yang rajih. Di antara hal-hal yang tidak membatalkan wudu selain yang kita bahas di atas ialah menyentuh wanita dengan tanpa alasan. Senggolan dengan wanita, sentuhan kulit, bahkan kalau begini atau jawab tangan atau gimana, menyentuh wanita dengan tanpa alasan. Kalau wanita tersebut adalah mahramnya kita, kalau mahramnya kita tidak bisa, kalau itu mahram. Tapi kalau sentuhan tangan, sentuhan kulit dengan yang bukan mahram kita, tidak boleh. Itu hukumnya haram. Kecuali kalau tidak sengaja. Nah, Rasul malamnya mengecam dengan keras sentuhan antara dua jenis insan yang beda ini yang bukan makhluk dengan sengaja. Jawa tanah, kalau muda boleh. Itu punya rasa bahasa. Jadi yang dibahaskan adalah seperti ini. Pembahasan sekarang adalah membatalkan wudu atau tidak. Menyentuh wanita dengan tanpa baik itu makhluknya kita, istri kita, anak kita, putri kita, ibu kita, atau orang lain. Bagaimana ini? Ini juga ada pembahasan di kalangan para ulama. Barakallahu fikum. Pendapat yang mendekati insyaallah taala, barakallahu fikum, menyentuh wanita dengan tanpa alas itu tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu sama sekali. Ini pendapat yang dinukil oleh Ibnu Abbas, juga Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, juga pendapatnya Abu Hanifah rahimahullahu taala, tidak membatalkan wudu sama sekali. Dasar yang dia hadis, hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau pernah mencium istrinya dan beliau langsung pergi salat. Beliau qabbala ba'dha nisa'ih thumma kharaja ila shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium sebagian istrinya, lalu beliau berangkat salat. Mencium istri dan semata-mata menyentuh, tapi lebih daripada itu. Saya lebih daripada itu. Bisa juga dalam banyak riwayat yang lain, ketika Rasulullah SAW sedang dia mulai sholat malam, ketika itu Aisyah kakinya di kiblatnya Rasul. Ketika beliau hendak sujud, beliau menjauh memegang kakinya Aisyah. Maka Aisyah menarik kakinya, baru sujud ketika itu. Ketika Rasul berdiri, Aisyah selonjor lagi. Dan Rasul tidak membatalkan sholatnya. Rasul menyentuh langsung tangannya ini dengan aman. Ini adalah pendapat yang sangat kuat sekali dari Rasul yang menunjukkan bahwasanya menyentuh wanita itu tidak membatalkan wudu. Bedanya kalau dia bukan makhluk kita dan dengan sengaja hukumnya haram, tidak boleh. Tapi tidak membatalkan wudu. Ini yang harus kita lakukan. Nah, tapi sekarang sangat luas di kalangan kaum muslimin. terutama dari kalangan manusia dunia. Nabi menyatakan batal semua. Sehingga Allah sekarang kalau kau lagi tawaf begitu, di sana kan ramai kalau lagi tawaf. Tawaf gitu nyentuh pasrah paling. Akhirnya dibatalkan lagi, wudhu lagi, masuk lagi, nyentuh lagi, batal lagi terus begitu. Jadi sesat. Dalam itu pendapat yang marjuh. Sisi argumentasi dalilnya kurang. Pendapat yang sahih, pendapat yang rasih dengan dalil-dalil yang tidak batal wudhu. Tidak ada. Bahkan pendapat sebagai ulama mengatakan walaupun menyentuh wanita itu dengan syahwat, menyentuh syahwat. Lepas Rasul mencium istrinya, langsung sholat. Umumnya orang mencium istri, dengan apa? Umumnya dengan syahwat. Dan Rasul langsung keluar sholat sholat. Tanpa mengulangi lagi umumnya. Ingat menyentuh tidak batal, tidak batal wudhu. Saya kata tidak membatalkan wudhu dengan dalil-dalil tadi. Masya Allah, ini dipelihara kan? Anda lagi dipelihara tuh gede 1 kilo itu diambil jual laku 2 M 3 M, ya. Iya. Kemudian termasuk yang bukan pembatal wudu ialah keluarnya darah dari anggota tubuh selain kubul, selain haid dan nifas. Kalau haid nifas jelas wudunya batal dan tidak boleh telah berpuasa. Sekarang keluarnya darah dari itu minta atau bukan darah atau dari telinga atau ada luka tangan kita di tubuh kita berdarah. Ini pembahasan sangat panjang di kalangan para ulama. Sangat panjang. Pendapat yang sahih terhadap ini, keluarnya darah tadi selain darah haid dan nifas itu tidak membatalkan wudu. Darah yang keluar sedikit atau banyak tidak membatalkan wudu. Argumennya cukup banyak. Hadis yang cukup kuat ialah hadis barakallahu fikum yang disampaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Suatu kali ketika pada waktu perang, peperangan terjadi retak di zaman Rasulullah SAW, ada dua orang sahabat berjaga-jaga. Satunya Muhajirin, satunya Ansar. Waktu itu sahabat Muhajirin tidur, sahabat Ansarnya qiyamul lail malam hari. Tiba-tiba ada seseorang laki-laki dari kalangan musyrikin mengintai. Begitu melihat ada seorang kantor yang lagi berdiri, panas sama dia. Di mana tepat mengenai apa namanya bahannya. Panas kemarin, bahkan dengan tiga panas. Tapi ketika itu sahabat Ansar meneruskan sholatnya, rukuk sujud sebagaimana biasanya. Sampai akhirnya sahabat Muhajirin itu terbangun, tersadar, wah dia kejar laki-laki tadi. Dalam keadaan sebenarnya itu sahabat Ansar berlumuran darah dikarenakan kena dan tidak membalaskan sholatnya. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan beliau untuk mengulangi sholatnya. Itu dia punya Rasulullah. Nah, karena mereka kena bagian paham itu darah luar biasa. 3 kali panas, kena semuanya. Itu banyak yang keluar. Dan tidak memperlakukan wudhu, barakah. Ini apa namanya pendapat yang lebih Rasul. Yang lebih menguatkan itu ialah ketika di zamannya Rasul tak perang. Perang menggunakan pedang, tombak, ramah, dan segala macam. Dan ketika itu disyariatkan sholatul khawf, sholat takut ketika perang. Jadi dari teman pulang sholat itu. Dan yang malu yang namanya orang perang kadang terluka, kadang kena panah, kadang kena pedang, kadang kena tombak dan segala macam. Belum ada. Begitu datang waktunya sholat, mereka langsung melaksanakan sholatul khawf dengan tanpa pulang kembali ke rumah dan juga sholat. Itu ya, menunjukkan apa? Mereka sholat sambil berlumuran darah. Maka pendapat yang pengibatul terkait dengan keluarnya darah tidak membatalkan wudu kecuali darah haid dan darah nifas. Mimisan segala macam berdasarkan aja yang berbuat dan tidak membatalkan wudu yang seorang. Barakallahu fikum. Nah, juga di antaranya ialah orang yang muntah. Itu juga dengan tidak membatalkan wudu. Tetapi disunahkan untuk berwudu. Ini beberapa perkara yang disebutkan oleh para ulama seputar pembahasan tentang masalah berwudu. Kait yang wudunya dan sekaligus pembatal wudunya. Hal-hal yang demikian batal, namun ternyata bukan termasuk pembatal wudu. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya. Ada yang ditanyakan seputar masalah pembatal wudu ini. Gimana Pak? Iya. Masya Allah. Terkait dengan ini, itu kembali pada perbincangan para ulama tentang riwayat. Rasulullah SAW menyatakan, "Man ghassala mayyitan falyaghtasil, wa man hamalahu falyatawadda." Barang siapa yang memandikan mayit, hendaknya mandi. Dan barang siapa yang menggotongnya, maka hendaknya dia berwudu. Gotong mayit berwudu. Hadis ini diperbincangkan keabsahannya para ulama. Ada yang mengatakan dhaif, lemah, ada yang mengatakan enggak dhaif, alias haram atau sahih. Sebabnya. Bagi mereka yang mensahihkannya, maka mereka mengatakan termasuk yang disunahkan berwudu ialah ketika menggotong mayit. Disunahkan berwudu. Baik, pendapat yang rasih dalam hal ini, hadis ini tidak menjelaskan wudunya apa, tetapi menjelaskan tentang anjuran syariat berwudu ketika menggotong mayit. Sama dengan orang yang mensahihkan. Rasul disingkat sebuah sahabat muntah lalu berwudu. Katanya para ulama itu tidak maksudkan dia batal, tetapi ada sunnahnya saja anjuran untuk berwudu kembali. Para sehingga Allah SWT yang mendekati al-haq insyaallah ta'ala terkait dengan orang yang menggotong mayat itu tidak batal wudunya, tetapi dianjurkan untuk berwudu kembali. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Ada lagi yang lain? Kesurupan. Masya Allah. Saya mau tanya sama aku. Kesurupan, orang kesurupan itu sadar atau enggak? Hah? Tidak. Jawabannya dirinci. Dirinci. Ada orang yang kemasukan jin dan betul-betul dikuasai oleh jin sehingga tidak sadar dia. Ucapannya ucapan jin, tindakan jin, semuanya jin sudah dikuasai dengan total oleh jin. Terang ya, maka ini saya disamakan dengan orang yang insan yang hilang akal. Kata lu. Ada pula orang yang kemasukan jin, tapi tidak dikuasai dengan penuh. Jin tidak normal, tapi jin di sini semua banyak. Ada apa kata? Ya banyak, orang yang punya sembilan jin itu punya semua kan jin tadi. Dia normal, dia bisa bicara dan segala macam. Maka tidak perlu jin, normal. Apa orang yang berhasil, terjabut dia, tapi dia masih datang. Jangan dia, sadar dia. Kadang jinnya keluar, kadang dia sadar, jinnya keluar demikian. Yang ini tidak perlu jin. Yang kata lu dia kalau sampai dikuasai dengan total hingga hilang akalnya. Sekarang, sehingga orang yang kena itu macam-macam tingkatannya. Ada yang total, ada yang sedang, ada yang ringan, dan sekarang sesuai dengan kondisinya masing-masing. Nah, gimana dia? Siapa? Masya Allah, bayangkan kasus kali. Orang yang tidak membaca Al-Quran apakah harus berwudu? Kalau tidak afdal, ya afdalnya ketika membaca Al-Qur'an dalam keadaan suci rapi bersih. Kalau ada namanya la ya rasul illa mutahharun. Dari yang melakukan sejauh yang suci. La yamassuhu illa tahir, katanya Rasul. Tidak menyentuh Al-Quran sejauh yang suci. Orang yang suci. Dan juga terkait dengan kalam Allah dan sekolah masyarakat. Itu apa yang sekarang pertanyaannya, apakah boleh orang yang tidak berwudu membaca Al-Quran? Bahasa lain, apakah orang yang punya hadas kecil boleh membaca Al-Quran? Apa orang yang sudah besar, orang yang sudah, apa boleh membaca Al-Quran tanpa berwudu, tanpa mandi jenazah? Ini perbincangan sangat panjang di kalangan pendapat yang sahih yang rajih. Insya Allah Taala boleh. Nah, boleh. Tapi afdalnya suci. Ada afdal, ada boleh. Yang afdal dulu-dulu. Yang afdal nanti jenazah dulu. Itu yang afdal. Dan kalau tidak, boleh. Boleh. Dasarnya, iya, satu. Hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu radhiyallahu anhu. Utamakun alaih. Suatu kali dia beramal-amal sama Rasul itu jam makinah. Tiba-tiba dia menghilang. Jadi dia ketemu saya orang yang berapa. Dari kamu kemana? Saya jadi. Dia katakan, ya Rasulullah, tadi saya sunuh. Tadi saya tidak apa, saya tidak ingin ketemu engkau dalam keadaan sunuh. Rasul mengatakan, subhanallah, subhanallah. Innal mu'mina la yajus. Subhanallah, orang mu'min itu tidak ajib. Orang mu'min tidak ajib. Harapkan. Hadir menunjukkan siapanya Rasul tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang suci, itu adalah mukmin. Orang kafir tidak boleh menyentuh Al-Quran, maka dalam riwayat yang lain tidak boleh membawa mushaf Al-Quran ke negeri kafir yang dikhawatirkan akan berpengaruh mereka akan berjamaah. Ada ayat la yamassuhu illa al-mutahharu, tidak boleh menyentuhnya kecuali orang yang disucikan. Kata-kata al-mutahharu itu para malaikat. La yamassuhu berhak kembali kepada Al-Qur'an di lauhil mahfuz. Al-Qur'an yang di lauhil mahfuz tidak disentuh kecuali oleh para malaikat. Sehingga tidak ada maksud yang mengatakan Al-Qur'an. Al-Qur'an yang lain, dan ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ikut haji wada, kita semuanya tahu Aisyah ketika haji wada haid sebelum pelaksanaan umrah dan haji. Haji wada nangis. Sudah sama Rasul, kenapa menangis? Bagi haji Rasulullah. Maka Rasul mengatakan kepada Aisyah, if'ali, if'ali ma yaf'alul haji ghaira alla taqusi ilayhi. Kerjakan apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang haji, hanya saja jangan tawaf di Ka'bah. Kata Rasul. Orang haji itu kan macam-macam, ada talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, ada takbir Allahu akbar Allahu akbar. Ada takbir, ada talbiyahnya, ada apa namanya? Takbirannya, ada baca Qur'annya, ada zikirnya, ada doanya, ada ibunya, ada itunya. Satu-satu. Rasul membolehkan Aisyah yang haid ketika itu untuk melaksanakan semua manasik haji kecuali jangan tawaf di Ka'bah. Dokumen ini argumentasi paling kuat yang menunjukkan boleh. Ini kan boleh membaca mushaf tanpa wudu, tanpa suci. Boleh. Tapi yang di awal yang sangat ketangkapkan Rasul itu lagi dan wallahu ta'ala wassalam. Lagi baik. Masya Allah. Tapi kaki yang kaki kita yang basah kena banjir itu. Nah, banjir dari rumah pas korok ini banjirnya semata kaki gitu ya, becek-becek begitu lewat begitu. Apakah membatalkan wudu? Kalau dikatakan membatalkan wudu bisa. Nah, tanya apakah air banjir itu najis? Kalau najis tinggal duduk kita yang najis di kaki, wudu gak basah. Sama kayak kita sudah punya wudu, tahu-tahu ada kotoran kuat kemakan kita. Apa rasa wudu kita? Ya enggak, ini dibersihkan gitu aja. Kita bisa wudu segala macam mau ke masjid. Nyata, baju kita kena air kencingnya anak kita. Apa wudu kita kotor? Enggak, wudu kita tetap ada, tapi pakai yang penting tadi. Sama kayak tadi itu, kita dari rumah ke perkara ini. Sampai parah ini. Hayu! Masya Allah, sampai tengah petir segala macam. Harus dilewati. Secara wudhu tidak batal. Najis apakah tidak tergantung genangan airnya. Najis apakah tidak tergantung genangan airnya. Itu genangan air apa? Hujan. Kalau murni air hujan yang terkena pasir, lumpur, segala macam suci. Tidak batal. Kalau hujan apa? Tidak suci, ikan, pasir, selesai besi ya. Tapi kalau murni keluar batal. Godnya, godnya luber. Semua orang ini god. Ini kebuangannya masyarakat ini. Luber luar. Dan semuanya lebih ahlinya. Luar biasa aromanya. Maka najis. Sehingga sarung kita, tanah kita diangkat. Supaya jangan sampai kena. Biar kaki kita yang kena. Sampai di masjid dicuci kakinya. Dengan tak harus berulang. Allah cukup sudah apa bagaimana sudah kayak jamat masa bagaimana sudah malam jamat masa bagaimana sudah setengah sembilan lebih 5 menit lagi masa cukup cukup Alhamdulillahirrahmanirrahim cukup sekian insyaAllah mungkin saya dari kata-kata ini kita dimengerti dan dipahami dengan baik. Wallahualam. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.